Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Ikhwati fillah rahimakumullah. Kita masuk kepada pembatal berikutnya dari pembatal keislaman yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala. Qala at-tasi' qala at-thaminu yang ke-8 termasuk dari sekian pembatal keislaman adalah mudhaharatul musyrikin wa mu'awanatuhum 'alal muslimin. والدليل قوله تعالى ومن يتوله منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Perkara yang akan membatalkan keislaman seseorang yang ke-8 yaitu kata beliau menolong orang-orang musyrikin dan membantu mereka untuk membinasakan kaum muslimin. Sehingga bentuk mudhahara wa mu'awana, bahu-membahu, saling bekerja sama untuk menghancurkan kaum muslimin bersama orang-orang kafir, ini semua adalah bentuk perkara yang akan membatalkan keislaman seseorang. Bagaimana tidak? Karena Islam mengajarkan untuk masing-masing kita memiliki sikap al-wala wal-bara, sikap untuk berloyalitas, sikap untuk kita memberikan kecintaan kepada kaum muslimin dan memancangkan permusuhan serta kebencian kepada orang-orang kafir. Maka dengan itulah syariat Islam akan tegak dengan prinsip ini, yaitu al-wala wal-bara. Oleh karena itu kita lihat bagaimana para anbiya wal-mursalin, mereka diutus dengan dua prinsip ini, yaitu untuk menanamkan kasih sayang, kecintaan terhadap sesama kaum muslimin dan memancangkan permusuhan dan kebencian kepada orang-orang musyrikin kafirin. Allah sudah menyatakan prinsip ini di surah Al-Qasas tentang nabinya sallallahu alaihi wasallam, tentang nabinya Musa alaihi salam, dengan firman-Nya fabima an'amta alayya qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna dhahiran lil mujrimin Musa berkata, dengan berkat nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku, ya Allah, maka sekali-kali aku tidak akan menjadi penolong bagi orang-orang yang mujrimin, para pelaku dosa, orang-orang kafir, musyrikin. Inilah prinsip yang disebutkan oleh Nabi Musa AS. Beliau bertekad dengan kuat tidak akan menjadi penolong-penolongnya, pembantu-pembantunya, atau antek-anteknya dari kalangan kaum mujrimin, kafirin, musyrikin. Oleh karena itu Allah tegaskan masih di surat yang sama, di ayat yang ke-88 dengan firman-Nya wala takunanna dhahiran lil kafirin, dan janganlah kalian sebagai penolong, pembantu, penguat bagi orang-orang kafir dalam menghancurkan kaum muslimin, memberikan data-data atau bahkan memberikan tenaga atau memberikan ide atau mungkin dengan menggambarkan peta keberadaan kaum muslimin, titik-titik mereka, jalan masuk mereka, atau letak mundurnya mereka. Dia gambarkan, dia berikan peta tersebut kepada orang-orang kafir atau dengan memberikan harta-hartanya kepada orang-orang kafir untuk membantu memperkuat persenjataannya atau pendidikannya atau yang lainnya. Sehingga Allah nyatakan wala takunanna zahiran aw zahira lil kafirin, jangan kalian sebagai penolong, pembantu, penguat, antek-antek bagi orang-orang kafir. Yang sebab ini ikhwat fillah rahimakumullah terjadi seseorang membantu, menolong, memperkuat orang-orang musyrik dengan apa yang dia miliki, baik itu dari segi harta ataupun kedudukan, tenaga, pikiran dan yang lainnya. Tiada lain sebabnya karena yang pertama yaitu li ajri dunia. Ini sebab yang pertama yang terbesar ketika seseorang membantu orang-orang kafir untuk meruntuhkan kaum muslimin, baik dari segi fisik, ya, fisiknya dijajah atau ditindas. Jadi seperti kita dengar dahulu bagaimana sebagian mungkin bangsa ini membantu orang-orang kafir, ya, Belanda dan yang lainnya. Baik. Atau apa? Dari segi mental, ya, seseorang membantu orang-orang musyrikin, baik, dalam penjajahan terhadap akidah mereka, yaitu akidah kaum muslimin, dengan berbagai macam fasilitas media dan yang lainnya. Baik. Maka ini semua tiada lain sebabnya yang pertama yaitu li ajri dunia, karena tujuan dunia. Ya, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis Abu Hurairah dalam Sahih Muslim, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lail muzlima. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yusbihu mu'minan wa yumsi kafira. Untuk apa itu semua? Berubahnya dengan cepat keberadaan seseorang yang tadinya muslim menjadi kafir. Yadalin yabi'u dinahu li'aradi minad dunia. Dia menjual agamanya karena tujuan duniawi. Dia menjual agamanya karena tujuan duniawi. Sehingga dia cenderung dan condong kepada mereka orang-orang kafir, musyrikin, mujrimin. Baik. Padahal Allah SWT nyatakan di surat Hud dalam firman-Nya, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsarun. Janganlah kalian condong, cenderung kepada mereka orang-orang zalim di kalangan musyrikin, kafirin, mujrimin. Tanya. Karena hal itu akan menyebabkan kalian disentuh oleh api neraka. Kecondongan seseorang kepada mereka menyebabkan dia akan disentuh oleh api neraka dan tidak ada penolong selain Allah Azza wa Jalla, sehingga dia tidak tertolong ketika itu. Inilah peringatan Allah SWT. Tanyib. Tetapi kebanyakan orang yabi'u dinahu bi'aradi minad dunia, yang menjual agamanya karena tujuan duniawi. Tanyib. Atau membantu orang-orang kafir musyrik dengan kedudukannya, dengan jah, ya, dia memiliki kedudukan tinggi mungkin, baik itu di angkatan daratnya atau di kepolisiannya atau bahkan di jajaran kabinet dan yang lainnya. Dan ini kebiasaan mereka, orang-orang kafir, baik untuk menempatkan tokoh-tokoh mereka atau pemuda-pemuda mereka di kedudukan-kedudukan penting, ya, seperti sekarang mungkin Ahok yang antum ketahui salah satu keberhasilan mereka untuk menempatkan orang pentingnya, atau bahkan yang ditumpangi, baik, dengan zahir Islam tetapi yang menjadikan dia seorang kafir atau kelompok orang-orang kafir. Maka ini banyak di negeri kita, baik, dan di negeri-negeri yang lainnya, karena itu adalah tujuan mereka, ya, sehingga tatkala mereka memiliki kedudukan yang besar, yang penting, di saat itulah mereka akan menyudutkan dan memperkecil kaum muslimin. Tanya. Dan prinsip ini Allah SWT nyatakan sebagaimana disebutkan oleh musannif di sini di surat Al-Maidah ayat yang ke-51. Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya ba'd wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qawmal zalimin. Wahai orang-orang yang beriman, ya, janganlah kalian jadikan Yahudi dan Nasara sebagai penolong-penolong kalian, pelindung-pelindung kalian, orang-orang yang kalian cintai, orang-orang yang kalian tolong. Atau sebaliknya, mereka menolong kalian, ya, mereka melindungi kalian, mereka menguatkan kalian. Maka Allah perintahkan, jangan, ya, jadikan mereka sebagai aulia, wali kalian, orang yang kalian dekati, orang yang kalian cintai. Kenapa? Karena kata Allah Azza wa Jalla, "Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum." Barang siapa yang dia berwala kepada mereka, kalangan orang-orang kafir Yahudi ataupun Nasara, maka sungguh dia termasuk dari mereka. Syekh Fadhlur barakallahu fikum. Allah samakan hukumnya tatkala seseorang berwala, berloyalitas kepada orang-orang kafir, maka dia termasuk dari mereka, kata Allah, "Fa innahu minhum. Innallaha la yahdi al-qawm al-zalimin." Dan Allah SWT tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Demikian pula di ayat yang ke-57-nya. Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu alladzina attakhadhu dinakum la'iba wa huzwa awliya min alladzina utul kitaba min qablikum wal kufar wattaqullaha in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan, sebagai cemoohan, candaan. Ya. Jangan jadikan mereka-mereka sebagai wali kalian, orang yang kalian cintai. Yang mana mereka dari kalangan ahlul kitab, orang-orang yang diberikan kitab, dan dari kalangan orang-orang kafir. Maka hendaklah kalian bertakwa kepada Allah jika kalian benar-benar beriman kepadanya. Karena prinsip keimanan yaitu untuk memiliki sikap bara'ah kepada mereka orang-orang kufar, meskipun mereka orang-orang yang terdekat, meskipun mereka kerabat kita sendiri, atau bahkan mereka orang tua kita ataupun yang lainnya. Tetapi tatkala jelas kekafirannya, tatkala jelas permusuhannya terhadap Islam, maka Islam mengajarkan untuk berlepas diri dari mereka, bahkan memancangkan kebencian dan permusuhan karena Allah Azza wa Jalla. Wa min dzalikum, dari hal itu antum ketahui bagaimana prinsip Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang Allah nyatakan di surat Al-Mumtahanah, قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ. Allah nyatakan tentang prinsip Nabi Ibrahim dalam memancangkan al-wala wal-bara, kecintaan dan permusuhannya kepada siapa. Sungguh telah ada pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya dari kalangan para nabi dan para rasul contoh teladan yang baik bagi kalian. Apa itu contoh teladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya? Ketika Nabi Ibrahim dan para nabi yang lainnya berkata pada kaumnya, sungguh kami berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian ibadahi selain Allah Azza wa Jalla, dan sungguh nyata jelas permusuhan dan kebencian di antara kami dan kalian sampai atau selama-lamanya sampai kalian beriman hanya kepada Allah semata. Mereka katakan, "Qad bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abada." Ya, selama-lamanya jelas permusuhan dan kebencian, menunjukkan bahwasanya ya al-bara'ah yakunu zahiran atau takunu zahiran wa batina. Ya, yang namanya berlepas diri dari orang kafir, maka hal itu harus secara zahir dan secara batin. Ya, tidak zahirnya saja, tetapi batinnya masih ta'alluq, ya, terkait pada mereka. Antum lihat faedah dari ayat ini, kata para ulama, ya, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengatakan qad bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha. yang namanya adawah adalah fil zahir wal baghdha fil batin, sehingga menunjukkan bahwasanya al bara'ah zahiran wa batinan. Tidak seperti orang-orang munafik yang zahirnya berlepas diri dari orang-orang kafir tetapi batinnya terkait cenderung pada mereka. Demikian pula prinsip ini Allah SWT sebutkan di surah At-Taubah, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya. Ini istahabbul kufr 'alal iman. Ini istahabbul kufr 'alal iman. Wa may yatawallahum fa ulaika humuz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan bapak-bapak kalian atau saudara-saudara kalian sebagai wali kalian, orang yang kalian cintai, orang yang kalian lindungi, orang yang kalian tolong. Kenapa? Ini istahabbul kufr 'alal iman. Jadi kalau mereka lebih mencintai kekufuran ketimbang keimanan, ya. Jadi kalau mereka dengan catatan tidak bolehnya untuk kita berkasih sayang dengan mereka kalau mereka memilih kekufuran ketimbang keimanan. Maka dikala itulah dipanjangkan permusuhan dan kebencian seperti Nabi Ibrahim memancangkan hal itu kepada bapaknya dan kepada kaumnya. Karena itu kata Allah SWT pada ayat yang setelahnya, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraktumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawunaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu nyata bapak-bapak kalian atau anak-anak kalian dan juga saudara-saudara kalian serta istri-istri kalian, demikian pula keluarga kalian ataupun harta yang kalian upayakan dan juga perdagangan yang kalian kembangkan, demikian pula rumah tempat tinggal yang kalian cintai, itu semua lebih kalian cintai ketimbang Allah SWT dan Rasulnya dan ketimbang dari berjihad di jalan Allah Azza wa Jal, fatarabbasu, maka kata Allah, tunggulah hatta yati Allah bi amrih, sampai Allah SWT menurunkan keputusannya, baik yang azabnya, peringatannya pada orang-orang yang berpaling kepada selain Allah Azza wa Jal, mengikuti hawa nafsu mereka. Ini prinsip yang sungguh sangat jelas dalam Islam. Demikian pula di surat Al-Imran Allah nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan teman-teman dekat kalian dari selain kalian. Itu dari selain mukminin, dari selain muslimin. Jangan kalian berteman dengan mereka, berkasih sayang dengan mereka, menolong bahu-membahu. Dan syubhat ini banyak ikhwatu fillah rahimakumullah. Ya, sampai sebagian orang syubhatnya, ya, dan syubhat ini tadi syubhat yang berbahaya, syubhat syaitan. Ya, sebagian mengatakan bahwasanya ketika saya hidup dengan orang-orang kafir ternyata lebih tenang ketimbang hidup dengan orang-orang muslim. Ya, seperti Muhammad bin Surur, ya, pendiri As-Sururi yang lari ke Inggris, tapi hidup dengan orang-orang kafir, tapi punya hak asasi manusia, ya, tenang hidupnya, murtah, tapi tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang mentahdir dari perjalanannya, tapi ini sebagian orang yang merasa tenang, merasa tenteram ketika hidup bersama orang-orang kafir, atau bahkan di antara salafiyin. Ada yang merasa tenang, tenteram hidup bersama orang-orang awam, ya. Orang-orang yang bermaksiat, tenang. Kalau hidup bersama orang-orang salafiyin itu banyak masalah, banyak cekcok, ya, banyak ini itu, ribet. Akhirnya apa, memilih tinggal hidup dengan orang-orang yang bebas. Ini semua adalah syubhat syaitaniyah. Ya, karena kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal untuk menjalin ya, dan merajut kecintaan, kasih sayang bersama tentunya orang-orang yang istiqamah di atas prinsip Allah SWT dan Rasulnya. Oleh karena itu kata Allah Azza wa Jal tadi, jangan kalian jadikan teman-teman dekat kalian dari selain kalian, ya, dari selain kalian. Tuh, sehingga diusahakan ya, untuk antum berteman dengan kalangan antum dari kaum muslimin ahli sunnah. Tuh, itu semua lebih baik, lebih utama. Kenapa? Karena kalau kalian jadikan teman-teman kalian bukan dari kalangan kalian, ya, tetapi dari kalangan orang-orang kafir, musyrikin, la ya'lunakum khabara. Ya, mereka senantiasa tidak henti-hentinya untuk mendatangkan bahaya kepada kalian. Ya, minimal syubhat, kerancuan. Ya, coba saja seorang berteman ya, dan orang kafir syubhatnya datang. Atau apa? Dia seorang sunni salafi, ya, berada di atas prinsip ahli sunnah wal jamaah, tetapi ketika berteman dengan orang-orang yang berpenyakit, akhirnya dia teracuni, ya, lama kelamaan luntur manhajnya, luntur agamanya, luntur prinsipnya, akhirnya apa, kendor, tapi semakin jauh. Seperti yang kita ketahui, Imran bin Khattan, ya, seorang yang berjalan di atas prinsip ahli sunnah wal jamaah, tetapi tatkala dia berteman, beristri dengan seorang Khawarijiyah, maka dia sebagai seorang pencela sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Itu bahayanya ya, sehingga pandai-pandai untuk memilih teman. Demikian pula di awal surat Al-Mumtahanah Allah nyatakan prinsip ini untuk kita mampu memberikan kecintaan kita kepada sesama kaum muslimin dan memancangkan permusuhan kepada orang-orang kafir, mujrimin, musyrikin. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah Wahai orang yang beriman, jangan kalian jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali, sebagai orang yang kalian cintai, orang yang kalian tolong, ya. Dan kalian berikan kecintaan kalian kepada mereka. Jangan, karena mereka adalah musuh Allah dan musuh kalian sendiri. Tanya. Sehingga jangan kalian bermuka manis, ya, atau mudahana. Ini sebab yang kedua, ya, setelah liajri dunia, ligor di dunia, itu mudahana. Ya. Seseorang ketika dia menjadikan orang kafir sebagai walinya, penolongnya, orang yang cintainya, karena mudahana. Tanya. Cari muka di hadapan mereka. Ya. Sebab yang terbesar yang seorang akan berpaling kecintaannya kepada orang-orang kafir. Wallahu ta'ala alam besok. InsyaAllah kita lengkapi pada pertemuan berikutnya.